Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Liudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله para pendengar Radio Ibnu Al-Qayyim 107.9 FM Balikpapan dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan siang hari ini, hari yang ke-25 di bulan Ramadhan, Allah azza wa jalla masih memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian online kita yang disiarkan secara langsung dari studio Ibnu Al-Qayyim Balikpapan di kompleks pondok pesantren Ibnu Al-Qayyim Harasahullah. Dan kita masih melanjutkan dari membaca kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah karya Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan di pembahasan sebelumnya, kita masih membahas tentang hal-hal yang menunjukkan bahwasannya kesyirikan adalah sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang mendatangkan kerugian bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan bahwasanya datang dalil-dalil yang menyebutkan akan bahaya kesyirikan tersebut sehingga mewajibkan melazimkan bagi seorang muslim untuk takut dan khawatir atas dirinya, keluarganya, demikian pula keturunannya. Khawatir jangan sampai terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Sehingga hendaknya mengambil benteng, ya, menjadikan benteng perisai yang melindungi dirinya dari kesyirikan. Dan masih tersisa sedikit pembahasan yang berkaitan dengan hal itu, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala. Kata syarih hafizahullah ta'ala, وَعَلَى كُلِّنْ هَذَا مِمَّا يَسْتَوْجِبُ الْخَوْفَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْحَذَرَ مِنْهُ وَتَهْذِيرًا وَأَنْ يَكُونَ خَوْفُ الْمَرْءِ مِنَ الشِّرْكِ أَسَدُّ. Taip, atau sebelumnya boleh menyebutkan, وَمِمَّا يَسْتَوْجِبُ الْخَوْفَ مِنَ الشِّرْكِ كَثْرَةُ دُعَاتِ الظَّلَالِ وَأَئِمَّةِ الْبَاطِلِ. Dan termasuk hal yang melazimkan, mengharuskan bagi seorang muslim memiliki rasa takut dari kesyirikan, yaitu banyaknya para da'i-da'i yang menyeru kepada kesesatan, dan para pemimpin-pemimpin kebatilan. Wa khawfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi minhum. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhawatirkan hal tersebut, mengkhawatirkan akan munculnya mereka di tengah-tengah umatnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akhwafi ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin." Termasuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara perkara yang paling aku takutkan terjadi atau muncul pada umatku, yaitu para pemimpin-pemimpin kesesatan. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan muncul di tengah-tengah umat mereka para da'i, para penyeru kepada kebatilan, para penyeru kepada kesesatan dan kesyirikan. Sehingga kekhawatiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini hendaknya menjadi kekhawatiran kita pula. Dan kekhawatiran akan munculnya atau akan terjadinya kesyirikan yang menimpa kita. Sehingga seorang muslim terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak sengaja. Dalam keadaan dia tidak sadar karena mengikuti mereka para penyeru kebinasaan, para penyeru kesesatan. Wal'ana yujadu min a'immatil dhalali man yakulu linnas. Itma'innu asyirku lan yaqa'a itlaqan. Dan sekarang ini didapati mereka para pemimpin ataupun para da'i yang menyeru kepada kesesatan. Orang-orang yang mengatakan di tengah-tengah manusia, itma'innu, tenang saja. Bahwasanya kesyirikan itu secara mutlak gak akan terjadi. Dan ini kita dapati dari sebagian da'i-da'i. Ya. Sebagian dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda. Seperti mengatakan sekarang ini sudah gak ada kesyirikan. Syirik itu zamannya jahiliyah. Zaman modern gak ada lagi yang namanya syirik. Ini kadang kita dengar dari mereka sebagian para da'i yang menyeru kepada kesesatan. Sehingga mereka menghiasi kesyirikan dengan hiasan-hiasan yang indah. Sehingga seseorang tidak tersadar bahwasanya itu adalah kesyirikan. Dan tidak tersadar bahwasanya dia terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Bahkan tidak sedikit, terkadang mereka melakukan pemutarbalikan fakta. Sesuatu yang syirik, mereka anggap tauhid. Dan sesuatu yang itu adalah tauhid, itu mereka anggap sebagai kesyirikan dan keanehan. Seperti terkadang yang kita dengarkan. Mereka orang-orang yang sering datang dan meminta kepada penghuni kubur. Orang-orang yang telah berada di kuburannya. Mereka mensifati para penyeru, para da'i. Para da'i kepada tauhid yang mengingatkan bahwasannya termasuk kesyirikan berdoa kepada orang yang telah meninggal. Meminta rizki kepada orang yang telah meninggal. Kepada orang saleh yang telah meninggal di kuburannya. Kata mereka, ini bentuk perendahan terhadap orang-orang saleh. Mereka para da'i tauhid ini tidak memuliakan orang saleh. Ini kata mereka. Sehingga mereka menghiasi ketika seseorang datang berziarah ke kuburan orang yang dianggap sebagai wali. Ke kuburan orang yang dianggap sebagai orang yang saleh. Kemudian berdoa di sisinya. Kemudian meminta rizki di sisinya. Meminta pertolongan di sisi kuburannya. Kata mereka ini bentuk pemuliaan kepada orang saleh. Adapun orang yang memperingatkan dari hal tersebut, mereka adalah orang-orang yang merendahkan dan tidak memuliakan orang-orang yang saleh. Ini di antara syubhat yang mereka lontarkan. Sehingga tidak sedikit ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, terkadang seorang muslim menjadi tertipu. Dikarenakan mereka telah menghiasinya dengan syubhat-syubhat. Menghiasinya dengan kerancuan-kerancuan yang menipu. Sehingga kata syarih hafizahullah ta'ala di sini, ثم يلبس عليهم ما يشبه ببعض الأحاديث التي يحملها على غير معناها. Bahkan sebagian mereka para da'i yang menyeru kepada kesesatan tersebut melakukan talbis, melakukan tipu daya terhadap manusia. Dan mereka menyamarkan atau menggunakan sesuatu yang samar sifatnya dari hadis. Dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bawa maknanya kepada selain yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diselewengkan dari zahirnya hadis-hadis tersebut. فيستدل للناس بالمتشابه ويترك المحكم البين الواضح. Sehingga mereka berdalil, ya, menyebutkan dalil-dalil kepada manusia. Namun dalil-dalilnya adalah dalil yang sifatnya mutasyabih, yang padanya ada kesamaran. Kemudian mereka meninggalkan dalil-dalil yang sifatnya muhkam, yang jelas, yang gamblang. Ini ditinggalkan. Dan inilah sifat dari orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan. Mereka lebih mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat. Mereka mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih, padanya ada tasyabuh, ada kesamaran, dan meninggalkan dalil-dalil yang gamblang, yang muhkam. Tujuannya apa? Untuk fitnah. Untuk memfitnah manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah ibtigha'a ta'wili." Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zaygh, ada penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih ibtigha'al fitnah, dalam rangka menimbulkan fitnah di tengah-tengah manusia. Wabtigha'a ta'wili, dan mereka mencari penakwilannya, menyelewengkan maknanya. Sehingga ini metode mereka. Kemudian beliau rahimahullah, beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan, ya, mereka meninggalkan hadis yang sifatnya muhkam, yang gamblang, yang mudah dipahami bahkan oleh orang awam sekalipun. Seperti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta ta'buda qaba'ilu min ummatil authan." Tidaklah tegak hari kiamat hingga ada kabilah-kabilah dari umatku, kelompok-kelompok dari umatku yang menyembah berhala. Sehingga tidak akan tegak kiamat hingga ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka kembali melakukan peribadatan kepada selain Allah. Mereka berbuat syirik. Wa ayyu syai'in awdahu min hadza. Mana lagi dalil yang lebih gamblang dari ini? Bahwasanya umat ini nantinya akan terjatuh, sebagian dari umat ini, sekelompok dari umat ini akan terjatuh kembali dalam perbuatan kesyirikan. Ini hadisnya gamblang, hadisnya jelas. Ya. Wahuwa hadithun sahihun thabitun. Ini adalah hadith yang sahih dan thabit. Fayatrukun nusus al-muhkamat al-bayyinata wa yadhabu ilal mutashabih. Maka mereka meninggalkan hadith-hadith yang gamblang, yang jelas ini, yang muhkam ini mereka tinggalkan. Lalu mereka berdalil dengan hadith-hadith ataupun dalil-dalil yang sifatnya mutashabih. Seperti hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asy-syaitana qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab." Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk diibadai orang-orang yang salat, diibadai kaum muslimin di jazirah Arab. Sesungguhnya syaitan telah putus asa dari diibadai oleh kaum muslimin di jazirah Arab. Kata mereka, "Fayaqulu linnas." Maka mereka berdalil dengan hadis yang sifatnya seperti ini, yang samar ini. Al-jaziratu lan yakuna fiha syirku itlaqan. Di jazirah Arab, jazirah Arab tidak akan terjadi kesyirikan secara mutlak. Di jazirah Arab tidak akan terjadi kesyirikan secara mutlak. Kenapa mereka membawa hadis ini kepada makna tersebut? Bahwasanya syaitan telah putus asa dari diibadahi oleh kaum muslimin di jazirah Arab. Padahal makna dari hadis tersebut bukan seperti itu. Ya. Makna hadis tersebut, kata para ulama, وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ فِي مَأْنَاهُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَمَّا رَأَ قُوَّةَ الْإِيمَانِ فِي زَمَانِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَإِقْبَالَهُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ دَخَلَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنَ الْيَأْسِ أَنْ يُعْبَدَ. Kata para ulama, bahwasanya syaitan tatkala melihat kuatnya keimanan yang ada pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum wa iqbalahum ala tauhid, dan mereka semuanya kembali kepada tauhid, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Maka ketika syaitan melihat keadaan yang seperti ini, dia menjadi putus asa. Kenapa? Para sahabat keimanannya kokoh, tauhidnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan merasa putus asa. Enggak ada celah untuk menggoyahkan keimanan para sahabat, tidak ada celah untuk menggoyahkan tauhidnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, sehingga mereka ya dirasuki rasa putus asa. Wahalul imani hakadha lakin la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu wa fi kulli 'amin tardhalun falam yuthnihi dhalik wa lam yatawaqqaf bal istamarra fil ighwa'i wal idhlali wassaddi 'an dinillahi tabaraka wa ta'ala. Dan demikianlah keadaannya apabila sebuah generasi keimanannya kuat, tauhidnya kokoh, syaitan akan merasa putus asa untuk bisa disembah kembali, untuk bisa digoda melakukan kesyirikan. Namun sebagaimana yang dikatakan, dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah datang generasi, tidaklah datang zaman, melainkan ya orang-orang yang datang setelahnya itu lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Sehingga barakallahu fikum, syaitan ya tidak berhenti. Ya, setelah putus asa, mungkin di generasi para sahabat syaitan merasa putus asa, namun di generasi-generasi setelahnya syaitan belum tentu ya tidak berhenti. Bahkan syaitan terus menggoda manusia di dalam menyesatkan dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta abada fi amun minal ummatil awthan, hingga ada sekelompok orang dari umat ini yang nantinya mereka beribadah kepada berhala. Sehingga makna hadis tersebut ya, bahwasanya syaitan merasa putus asa untuk disembah oleh kaum muslimin di jazirah Arab, yaitu tatkala syaitan melihat keadaan para sahabat, kekuatan imannya dan kekokohan tauhidnya, sehingga merasa putus asa. Namun generasi berganti generasi, dan tidaklah generasi yang datang melainkan lebih buruk, maka syaitan terus berusaha menggoda ya, dan menyesatkan manusia agar mereka melakukan perbuatan kesyirikan demi kesyirikan, sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya ada sekelompok dari kaum muslimin, dari umatnya Nabi Muhammad SAW, yang nantinya mereka berbuat kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. وَكَمْ هِيَ الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَوَامِ وَالْجُهَالِ عِنْدَمَا يُقَالُ لَهُمْ إِنَّهُ لَنْ يَقَعَ الشِّرْكُ إِطْلَاقًا. Maka betapa besar dosa, betapa besar kerusakan yang ditimbulkan terhadap orang-orang awam. Ya. Betapa besar kerusakan yang ditimbulkan kepada orang-orang awam dan para orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, ketika dikatakan kesyirikan tidak akan terjadi secara mutlak. Orang yang awam, orang yang jahil, ya, yang kadar keilmuannya rendah, mereka akan tertipu dengan yang seperti ini. فَيُصْبِحُ مَا ثَمَّتَ حَاجَةٌ إِنْدَهُمْ أَنْ يُقَالَ اللَّهُمَ أَعِذْنِي مِنَ الشِّرْكِ وَلَا يُبَالُونَ بِخُطُورَةِ الشِّرْكِ. Sehingga apabila sudah dikatakan, ketika orang awam mendengar, syirik tidak akan terjadi secara mutlak, maka mereka tidak akan lagi berdoa, Allahumma a'idni minasyirki, ya Allah lindungilah aku dari kesyirikan. Mereka tidak akan berdoa lagi. Ya. Dan mereka tidak akan lagi peduli ya, terhadap bahaya syirik. Kenapa? Syirik tidak ada. Ya. Syirik tidak ada. Barakallahu fikum. Karena mereka menganggap syirik sudah tidak ada, lah buat apa dipelajari? Mereka tidak perhatian lagi untuk mempelajari apa itu syirik, ya. Kemudian bahaya kesyirikan, mereka enggak peduli lagi. Kenapa? Karena mereka sudah ditanamkan pada mereka bahwasanya kesyirikan tidak akan terjadi secara mutlak. Wala yahsirisuna ala ta'allumihi min ajli al-hadari min al-wuqu'i fihi. Dan demikianlah mereka tidak akan memiliki semangat untuk mempelajarinya dalam rangka kehati-hatian untuk tidak terjatuh di dalamnya. فَتَجِدُ الشِّرْكَ يَدَخُلُ عَلَى هَؤُلَاءِ دُخُولًا عَرِيضًا فِي أَعْمَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ وَتَصَرُّفَاتِهِمْ وَهُمْ لَا يَزَالُونَ يَظُنُّونَ أَنَّ الشِّرْكَ لَا يَقَعُ. Maka engkau akan mendapati orang-orang yang seperti ini kesyirikan akan masuk kepada mereka dengan cara yang samar. Ya. Dalam amalan mereka, ucapan mereka, demikian pula perbuatan mereka. Sedikit demi sedikit akan disusupi. Ya, bentuk-bentuk kesyirikan tersebut dalam keadaan mereka terus menyangka bahwasanya kesyirikan ini tidak akan terjadi. Ma'annahum qad talawwathu bihi wa hadha mimma yubayyinu khatarata imam adh-dhalali 'alan nas. Ya, bersamaan dengan itu, ya, kesyirikan telah masuk kepada mereka. Ya. Maka ini menunjukkan bahayanya para penyeru kepada kesesatan. Bahayanya para penyeru kepada kesyirikan, ya, akan mengaruhi manusia, orang-orang awamnya, orang-orang jahilnya, sehingga mereka melakukan atau terjatuh dalam perbuatan kesyirikan dan kesesatan dalam keadaan mereka tidak sadar, dalam keadaan mereka meyakini syirik itu sudah enggak ada. Ya, padahal mereka terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, wal'iyadzu billah. Ya. Wa 'ala kullin hadza mimma yastawjibul khawfa minasy syirki wal hadhara minhu wat tahdzir wa an yakuna khawful mar'i min asy-syirki asyaddu min khawfihi min ayyi amrin akhar. Maka kesimpulannya, ini adalah perkara-perkara yang mewajibkan atas seorang hamba untuk memiliki rasa takut kepada syirik dan berhati-hati darinya, dan memperingatkan orang lain akan bahaya kesyirikan. Wa an yakuna khawfal mar'i min asy-syirki asyaddu min khawfihi min ayyi amrin akhar. Dan hendaknya rasa takutnya seseorang kepada kesyirikan lebih besar dibandingkan perkara-perkara yang lainnya. Wan yujahida nafsahu 'alal hadari minal wuqu'i fihi. Dan hendaknya bersungguh-sungguh, ya, di dalam wan yujahida nafsahu 'alal hadari, hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk berhati-hati dari terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Wa min hadhihi al-mujahadah, dan bentuk mujahadah, kesungguhan tersebut, an ya'rifa syirka, yaitu dengan mempelajari dan mengetahui kesyirikan, apa itu syirik. Ini termasuk bentuk apa? Seorang melindungi dirinya dari kesyirikan. Kenali apa itu syirik sehingga tidak terjatuh padanya. Wal ulama rahimahumullah qalu qadiman kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Dan para ulama rahimahumullah, mereka dahulu mengatakan, kaifa yattaqi, bagaimana seorang akan melindungi, ya, orang yang tidak tahu sesuatu yang ingin dia lindungi darinya. Alladzi la yadri ma huwa syirik wa ma hiya anwa'uhu wa ma hiya haqiqatuhu wa ma hiya al-umuru ad-dakhilatu fi musammah, kaifa yattaqi. Maka orang yang tidak mengetahui apa itu syirik, jenis-jenisnya, hakikatnya, perkara-perkara yang masuk dalam kategori syirik, bagaimana dia bisa melindungi dirinya dari syirik? Ya. Seperti pada contoh yang pernah kita sebutkan. Seperti kampanye dari pemerintah bahaya narkoba. Bagaimana seseorang bisa melindungi dirinya dari narkoba, bisa melindungi dirinya dari obat-obatan terlarang, kalau dia tidak mengetahui di sana ada sesuatu yang terlarang yang bernama narkoba yang bisa memabukkan. Bagaimana dia bisa melindungi dirinya? Maka demikian pula kesyirikan. Bagaimana seorang bisa melindungi dirinya dari kesyirikan, terjatuh dalam kesyirikan, kalau dia tidak tahu apa itu syirik? Bagaimana hakikat syirik, jenis-jenisnya, dan apa saja yang termasuk dalam kesyirikan, dia tidak mengetahuinya dan tidak mempelajarinya. Lalu bagaimana dia bisa melindungi dirinya dari terjatuh dalam kesyirikan tersebut? Fa awwalu asasin liittiqai syirki an yu'rafa ma huwa syirk wa ma hiya haqiqatuhu. Maka perkara yang paling mendasar yang dengannya seorang melindungi diri dari kesyirikan adalah mengetahui apa itu syirik dan bagaimana hakikatnya. فَبِهَذِهِ الْمَعْرِفَةِ الَّتِي يُقْصَدُ مِنْهَا الْإِتِّقَاءُ وَالْحَذَرُ يَتَحَقَّقُ بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِتِّقَاءُ الشِّرْكِ. Maka dengan pengetahuannya akan kesyirikan tersebut, yang dia mempelajarinya dengan maksud melindungi dan berhati-hati untuk tidak terjatuh dalam kesyirikan, maka akan terwujudlah biidnillah perlindungan dirinya, ya, dia bisa melindungi dan menjaga dirinya dari kesyirikan. Walihada qala ahadus salaf fi ta'rifi taqwa. Oleh karena itu, salah seorang ulama salaf, yaitu Talq bin Habib rahimahullah, ketika mendefinisikan apa itu taqwa, hakikat ketakwaan, maka beliau menyebutkan, taqwa Allah amalun bi ta'atillah ala nurin minallah, raja'a thawabillah, wa tarkun li ma'siyatillah, wa allumasillah asyirk, ala nurin minallah khifata azabillah. Taqwa itu, seorang bertakwa kepada Allah, tatkala seorang beramal, melakukan amalan ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya, di atas petunjuk dari Allah, di atas ilmu. Seorang melakukan amalan ketaatan di atas ilmu. Ini baru orang yang bertakwa. Roja'a thawabillah, dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Ini orang yang bertakwa. Karena di sana ada orang yang melakukan amalan ketaatan, namun bukan karena Allah, atau tidak dibangun di atas ilmu. Seorang bersedekah membantu donasi, barakallahu fikum misalkan, donasi dalam musibah ini, COVID-19, dia donasi sampai jutaan, sampai ratusan juta, bahkan miliaran. Namun, amalan ketaatan, amalan saleh ini tidak dilakukan karena Allah. Kenapa? Hanya sekedar rasa peduli kepada sesama. Karena hanya sekedar rasa peduli kepada sesama, tanpa dia mengharapkan sesuatu di sisi Allah. Maka orang yang melakukannya bukan termasuk orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Sehingga orang yang bertakwa, orang yang melakukan amalan ketaatan di atas ilmu, dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Berbakti kepada kedua orang tua, ini amalan ketaatan. Namun tidak mesti pelakunya dia adalah orang yang bertakwa. Karena mungkin seorang berbakti kepada kedua orang tua, mungkin karena mengharapkan pembagian warisan. Walaupun amalannya amalan ketakwaan. Orang tuanya kaya raya, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia barakallahu fikum merawat, dia jaga kedua orang tuanya. Tujuannya apa? Dapat warisan. Maka ini tidak bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah melakukan amalan ketaatan karena ilmu dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Demikian pula sebaliknya. Orang yang bertakwa wa tarkun li ma'siyatillah ala nurin minallah khifata 'adzabillah. Orang yang bertakwa kepada Allah meninggalkan amalan kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah karena ilmu, bimbingan dari Allah, dan karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak setiap orang yang meninggalkan kemaksiatan berarti dia bertakwa, belum tentu. Karena bisa jadi misalkan seorang meninggalkan untuk tidak minum minuman keras misalnya. Kenapa? Bukan karena ilmu, karena itu haram. Bukan karena takut akan azab Allah, tapi apa? Karena dia berpikir dari sisi kesehatan. Berpikir dari sisi keuangan dirinya dan keluarganya. Dia berpikir dari sisi mafsadat duniawinya. Maka dia tidak bertakwa. Kenapa? Karena tidak di atas ilmu. Karena meyakini itu haram. Ataukah karena takut atas azab Allah? Tidak. Namun karena sisi-sisi yang lain. Sehingga dia tidak dikatakan bertakwa kepada Allah. Dan seterusnya. Sehingga ketakwaan kepada Allah, sebagaimana disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala, seorang beramal dengan amalan ketaatan di atas ilmu dan bimbingan dari Allah, mengharapkan pahala dari sisi Allah, dan meninggalkan kemaksiatan di atas ilmu dan bimbingan dari Allah, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan kata syarih hafizahullah taala menyebutkan, dan termasuk kemaksiatan yang terbesar adalah perbuatan syirik. Ini adalah dosa dan kemaksiatan yang terbesar. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyu dzambin a'zham?" dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan adanya tandingan bagi Allah dalam peribadatan, padahal Allah lah yang menciptakan dirimu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjadikan kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Sehingga ini adalah kemaksiatan dan dosa yang terbesar. Sehingga sebagaimana definisi takwa yang disebutkan tadi, seorang pun dalam meninggalkan kesyirikan hendaknya dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas ilmu. Dan karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata syarih hafizahullah, falabudda an yakuna al-insanu ala ma'rifatin bisyirki. Maka wajib atas seseorang untuk mengetahui syirik. Ma'rifatin bihaqiqatihi wa ma'rifatin bikhuturatihi wa ma'rifatin bi'uqubatihi. Yaitu mengetahui hakikatnya, mengetahui bahayanya dan akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari kesyirikan. Ma'rifatan yaksidu minha an yahdhara minhu wa an yuhadhdhira ghayrahu min al-wuqu'i fih. Yaitu pengetahuan yang dimaukan darinya untuk berhati-hati agar tidak terjatuh dalam kesyirikan dan memperingatkan orang lain agar tidak terjatuh dalam kesyirikan, hatta abna'ahu, bahkan anak-anaknya dia ingatkan ya dari perbuatan kesyirikan agar tidak terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Kama fi wasiyati Luqman, sebagaimana dalam wasiat Luqman al-Hakim, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada putranya dalam keadaan dia memberikan nasihat dan wejangan kepadanya, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik, inna syirka la dhulmun 'adzim, karena kesyirikan merupakan bentuk kezaliman yang terbesar. Ya, kesyirikan adalah bentuk kezaliman yang terbesar. Karena az-zulm, kezaliman, kata para ulama, wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada selain tempatnya, itulah zalim. Maka seorang yang berbuat kesyirikan berarti dia berbuat zalim, dan kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Kenapa? Karena ibadah yang harusnya diberikan dan dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia berikan kepada selainnya, berarti ini dia zalim. Berarti ini dia berbuat zalim. Karena meletakkan ibadah, menempatkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fahadzarahu minasyirki wa bayyana lahu fil waqti nafsihi khuturatahu. وَأَنَّهُ أَظَّمُ الظُّلْمِ وَأَشْنَعُهُ وَأَشَدُّهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ. Maka Luqman al-Hakim radhiyallahu anhu atau alaihi salam dalam ayat ini memperingatkan dari kesyirikan dan menjelaskan pada waktu itu juga tentang bahaya kesyirikan. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Jadi tidak cukup memperingatkan لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, jangan berbuat syirik, namun juga menjelaskan bahaya syirik. Inna syirka la dhulmun 'adzim, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Wa annahu adzamu dzulmi, dan bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar dan yang paling buruk serta yang paling dahsyat. 'Alal itlaq, secara mutlak. Sehingga ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak cukup seorang berhati-hati untuk dirinya sendiri saja, tidak cukup. Hendaknya seorang juga mengajarkan kepada putra-putranya, mengajarkan kepada keturunannya, kepada keluarganya akan bahaya syirik. Kemudian kata syarih hafizahullah, wa min hadzal mundaliqi akhadha syekh rahimahullah huna yubayyinu ma yata'allaqu bihaqiqati syirki wa anwa'ihi. Maka atas dasar inilah asy-syekh rahimahullah, al-muallif Syekh bin Baz rahimahullah, menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat syirik dan pembagiannya. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Muqaddimah, ya, pendahuluan yang disebutkan oleh Syarih Hafizahullah Ta'ala yang menjelaskan kepada kita betapa bahayanya syirik. Betapa bahayanya perbuatan kesyirikan. Yang mana wajib atas seorang hamba untuk berlindung kepada Allah dari terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Berhati-hati melindungi dirinya, melindungi keluarganya, keturunannya dari perbuatan syirik. Dengan cara mempelajarinya. Sehingga dia bisa terlindung darinya, mempelajari syirik, hakikatnya, pembagiannya. Dan hal-hal yang termasuk dalam kesyirikan. Sehingga dia benar-benar bisa melindungi dirinya agar tidak terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Dan insyaAllah ta'ala di kesempatan berikutnya kita akan baca penjelasan beliau tentang pembagian syirik dan jenis-jenisnya bi'idnillahi azza wa jal wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita cukupkan kajian kita di kesempatan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam biswab. Nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.